1962. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma waffiq lana wa liwalidayna wa li jami'i mashayikhina wa jami'i muslimin ajma'in. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi. Bab nawaqidul wudu'. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. Ini Ibnu Hajar membawakan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidur yang tidak memindahkan seorang dari tempat dia duduk itu tidak membatalkan wudu. Hadis Anas ini tidak membatalkan wudu, dan ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya wudu tidak batal hanya dengan sebab terlelap seketika atau tertidur dalam keadaan tidak bergeser tempat duduknya atau mutamakin. Adapun jika bergeser maka batal. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya para sahabat mendengar dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau lalu salat tanpa memperbarui wudu. Qala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athur afa ad'u salah qala la إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فداعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. Ini perempuan yang mustahadhah. Mereka tetap wajib sholat hanya dengan catatan pertama, mereka harus berwudu untuk setiap kali sholat. Yang kedua, wudu yang dilakukan haruslah wudu yang dilakukan setelah masuk waktu sholat. Artinya jika seorang perempuan mustahadhah atau istihadhah, lalu dia berwudu sebelum masuk waktu zuhur, kemudian masuk waktu zuhur, maka dia harus berwudu kembali lalu segera untuk melakukan sholat. Kecuali jika mengakhirkan sholat untuk hal-hal yang berkaitan dengan maslahat sholat, misalnya menutup aurat atau menunggu jamaah dan semisalnya. Qala wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Ini orang yang sering keluar mazi, maka dia harus membersihkan kemaluannya lalu dia berwudu. Artinya itu juga termasuk yang membatalkan wudu. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun Imam Bukhari memandangnya sebagai hadis yang mahdhul sebagaimana dalam Ilal At-Tirmizi. Dan bagi yang memandang hadis ini sahih, maka ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya wudu tidak batal hanya semata-mata menyentuh perempuan. Namun bagi yang memandang yang dhaif atau yang memandang bahwasanya ini ada khususiah Nabi, maka mereka berpendapat bahwasanya wudu batal walaupun dengan menyentuh perempuan tanpa haid, dan ini mazhab Asy-Syafi'i. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Fala yakhrujanna minal masjid, artinya maksudnya adalah jangan memutuskan salat sampai mendengar suara atau mendapatkan atau ya adanya bau yang keluar dari bagian pembuangannya. Artinya di sini sebagaimana kaidah yang di antara kaidah pokok dalam agama, para ulama mengatakan al yakin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin tidak dibatalkan dengan sesuatu yang diragukan. Artinya di sini seorang batal atau tidak wudunya dalam keadaan ragu, maka keraguan tadi tidak merusak apa yang telah diyakini bahwasanya dia telah dalam keadaan bersuci. Maka dia tidak boleh tidak atau tidak perlu membatalkan hal tersebut sampai dia mendapatkan sesuatu yang meyakinkan bahwasanya dia telah berhadas, yakni dengan terdengarnya suara atau dapatinya bau atau aroma tidak sedap. Duduk sini ya, dengerin, ya, ikut ngaji. Qala an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi salati alayhi wudu, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bab'atun minka. Akhrajahu al-Khamsah wa Sahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadisi Busrah. Ba'dhatun minkum. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu falyatawadda. أخرجه الخمسة وصاعه الترمذي وابن حبان قال البخاري هو أصح الشيء من هذا الباب أو في هذا الباب. Dari sini sebagian ulama mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya kemudian dengan syahwat, dengan sebab itu menjadikan dia keluar madzi atau sesuatu dari kemaluan, maka itu membatalkan wudu. Jika tidak, maka tidak. Wallahu a'lam. Adapun sebagian yang lain mengatakan batal wudu secara mutlak jika menyentuh kemaluan. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qay'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghayruhu. Hadis ini hadis dhaif, termasuk hadis dhaif dalam riwayat Ibnu Majah, dan hadis juga didhaifkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. أخرجه مسلم. Hadis ini menunjukkan bahwasanya daging kambing, seorang yang mengkonsumsi daging kambing itu tidak perlu mengulang wudunya. Artinya wudunya tidak batal dengan sebab itu, kecuali jika dia ingin memperbarui wudunya. Adapun daging unta, maka daging unta haruslah seorang itu haruslah mengulangi wudhunya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'. Perkataan Ahmad ini dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Ilalnya. Namun hadis ini sahih dengan seluruh atau dengan berbagai jalurnya. Ini anjuran bagi seorang yang memandikan jenazah agar dia mandi dan orang yang membawa jenazah agar dia berwudu setelahnya. Qala wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahir, rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Hadis ini diperselisihkan para ulama terkait dengan fikihnya. Sebagian atau jumhur berpandangan bahwasanya seorang maksud dari hadis ini Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali seorang dalam yang berada dalam keadaan suci. Adapun sebagian yang lain berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan illa tahir di sini adalah seorang muslim. Artinya Al-Qur'an tidak boleh disentuh oleh orang kafir, dia hanya boleh disentuh dan dibawa oleh orang muslim. Dari sini juga sebagian mereka beristidlal larangan seorang untuk melakukan safar ke negeri muslim dengan membawa Al-Quran, dikhawatirkan Al-Quran tadi jatuh ke tangan orang-orang kafir. Wallahu a'lam, yang jelas memang pendapat jumhur mengatakan seorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak boleh menyentuh Al-Quran atau memegang Al-Quran. Di antaranya ini pendapat Ishaq dan yang lainnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani, rawa Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis Aisyah ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang untuk berzikir dalam keadaan bagaimanapun, untuk berzikir baik dia dalam keadaan berhadas ataupun dia berada dalam keadaan suci, zikir secara mutlak. Terkait dengan pembahasan hadis sebelumnya, anna la yamassal Qur'ana illa tahir, dapat dilihat dalam buku Ibnu Abdul Barr At-Tamhid terkait dengan khilaf ulama terkait dengan fikih dari hadis ini. Bolehkah seorang yang berhadas menyentuh Al-Quran atau tidak, dan makna dari hadis ini, terkait dengan makna dari hadis ini dan kitab yang lain. Qala wa an Aisyah radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu Dharqutni wa layyanahu aw layyinahu. Hadis ini hadis dhaif, diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan yang lainnya. Qala wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sah, fa idza namatil ainan istatlaqa al-wika. Rawahu Ahmad wa At-Tabarani wa zada wa man nama falyatawadda, wa hadhihi ziyadatun fi hadha al-hadith 'inda Abi Dawud min hadith Ali duna qawlihi istatlaqa al-wika. وفي كلام الاسنادين ضعف وفي كلا الاسنادين ضعف. Hadis ini hadis Hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Waqala wa li Abi Daud aydan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an innamal wudhu' 'ala man nama muttaji'an. Wa fil isnadi dha'fun aydan. Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Dan Abu Daud sendiri melemahkan hadis ini, beliau mengatakan huwa hadis munkar. Namun ini Syafi'iyah memandang bahwasanya batalnya wudhu orang yang tertidur jika tidurnya ghair mutamakkin atau tidur dalam keadaan berbaring. Adapun tidur dalam keadaan duduk dan mutamakin, maka mereka beristidlal dengan hadis awal yang dibacakan tadi, bahwasanya seorang tidak batal dengan sebab itu. Wallahu a'lam. Qala wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ياتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزار. Ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dan hadis ini hadis sahih. Wa asluhu fi sahihain. Qala Ibn Hajar radhiyallahu rahimahullahu taala wa asluhu fi sahihain min hadis Abdullah bin Zaid wa li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa dzakara nahwah wa lil Hakim an Abi Sa'id marfu'an idza jaa ahadakum syaitanu fa qala innaka ahdasta falyakul kadzabta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban bil lafzi falyakul fi nafsihi. Ini bukan diucapkan dengan lisan, tapi katakan dalam hati, artinya tidak diyakini waswasah syaitan tadi kecuali jika memang dia mendengarkan suara atau mendapati aroma di dalam salatnya, maka dia harus keluar dari salatnya, dia berwudu lalu dia memperbarui salatnya. Qala bab adabi qada'il hajah. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lulun. Hadis ini hadis munkar. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dimungkarkan oleh Abu Daud sendiri. Qala wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith akhrajahu as-sab'ah. Hadis yang pertama tadi, dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya Rasulullah menanggalkan cincinnya jika beliau ingin masuk ke khala, buang air, karena dengan sebab di pada cincinnya terdapat lafaz jalalah, lafzul jalalah. Di sini juga para ulama mengatakan tidak boleh seorang masuk ke tandas, jamban, tempat buang air dengan membawa Al-Quran. Ta'ziman lil Quran wa ikraman dah. Adapun hadis kedua ini doa yang dibaca untuk ketika hendak masuk ke kamar mandi atau khala atau jamban. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Diriwayatkan oleh As-Sab'ah. As-Sab'ah yakni Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ashabu Sunan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'i. Aw nahwi idawatan min ma'i. Wa anazatan Fayastanjia bilma muttafaqun alaih. Anazah. Ramhul qasir. Qala wa anil mughirah bin syu'bah. Qala li an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Khudil idawatan. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو النقعمائي وفيه ما ضعف وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. Ini di antara adab buang hajat, buang kotoran tidak boleh dilakukan di jalan yang selalu dilewati oleh manusia ataupun di bawah pohon yang menjadi tempat manusia berteduh ataupun di bawah pohon yang sedang berbuah. Ini seluruhnya dibenci perbuatan seperti ini karena dia menjadikan sebab ini mengganggu manusia dan yang lainnya. Qala an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت عن ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yam sakanna ahadukum dzakarahu la yamassanna ini ada huruf kaf di sini. La yamsakanna ahadukum zakarahu aw la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslim. Di sini larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika baul buang air ataupun mengusap atau membasuh kemaluan dari kamar mandi dari uang hajat dengan tangan kanan ataupun bernafas pada gelas tempat minuman. Qala wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblah bi ghaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanji bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw 'ad min rawu muslim. Ini larangan untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air. Dan larangan ini berlaku ketika dilakukan di sahra. Adapun jika dilakukan di dalam ruangan tertutup atau ada penghalang antara seorang dengan kiblat, maka fala ba'sa bih, maka tidak masalah. Juga larangan untuk istinja dengan tangan kanan atau istinja kurang dari istijmar dengan kurang dari 3 batu atau istijmar dengan tulang ataupun kotoran. Qala walis sab'ati min hadisi Abi Ayyub, la tastaqbilu al-qiblata bighait wala baulin, walakin syarriqu aw gharribu. Ini ketika ini Nabi di Madinah. Jangan menghadap ke kiblat atau membelakang kiblat, ya ini menghadap ke utara atau selatan, karena bagi penduduk Madinah kiblat berada di selatan mereka. Akan tetapi hadapkan wajah ke timur atau ke barat. Dengan perincian seperti tadi. Wallahu a'lam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atal gha'ita falyastatir. Rawahu Abu Daud. Ini anjuran untuk berlindung seperti juga pada hadis yang sebelumnya. Istitar ketika buang air. Dan qala wa anha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'it qala ghufranak akhrajal khamsah wa sahahu Abu Hatim wal Hakim. Hadis ini hadis sahih. Qala wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'it fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fawajadtu hajarain wa lam ajid thalithan fa ataituhu bi rawsah fa akhadhahuma wa alqa ar-rawsah wa qala hadha riksun akhrajahu al-bukhari zad ahmad wa darqutni itini bi ghairiha. Maka diperintahkan untuk ya, yang lain. Maka di sini jumhur ulama mengatakan istijmar itu dengan tiga batu, tidak boleh kurang. Sebagian mengatakan boleh dengan satu batu, tapi dengan sisi yang berbeda. Jika itu memang memungkinkan. Artinya, najis pada usapan yang pertama tidak mengenai pada bagian yang lainnya. Namun tentunya lebih utama dengan batu yang berbeda. Ini tidak kurang dari tiga batu. Wallahualam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nastanjiya bi'azmin aw rawthin qala innahuma la yutahhiran rawu Darqutni wa sahahahu. Hadis ini hadis hasan. Dari Ad-Darqutni mengatakan isnadus sahih. Aw sahih isnad. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu min al-bawli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu rawahu Darqutni. Hadis ini hadis sahih. Ini untuk berlindung dari percikan kotoran ketika baul. Walil hakim aktsiru au aktsaru aktsaru azabil qabri minal bauli wa wasayul isnad. Dan ini pun hadis ini hadis sahih. Ini bagi yang tidak menjaga dirinya dari najis. Qala wa an Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i an naq'uda 'alal yusra wa nansiba al yumna rawahu al Baihaqi bi sanadin dhaif. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi atau Imam Ar-Ramli mengatakan demikian cara terbaik untuk ketika buang air, ketika dia khala jamban. Yakni duduk bertopang dengan kaki kiri dengan menegakkan kaki kanan. Qala wa an Isa bin Yazdad an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala hadukum falyantur. Ini falyantur zakarahu thalatha marat rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqalu inna nutbi'u al-hijarata al-ma. Rawahu al-Bazzar bi sanadin dha'if wa asluhu fi Abi Daud wa Tirmizi wa sahahu Ibn Huzaimah min hadithi Abi Hurairah biduni dhikri al-hijarah. Hadis ini menunjukkan mereka menjamak, menggabungkan antara istinja dengan air dengan istijmar dengan batu. Allahu a'lam. Jika seorang sudah sepakat ulama mengatakan asalnya taharah ini dengan air, termasuk di sini asalnya istinja dengan air. Jika sudah dengan air maka itu cukup. Batu digunakan ketika memang tidak mendapati air atau air tidak memungkinkan digunakan untuk bersuci tadi. Qala bab al-ghusli wa hukmil junub. Bab fi hukmi al-ghusli fi bayani hukmi al-ghusli wa hukmi al-junub. Qala an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u min al-ma'. Rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Maksud dari hadis ini seperti yang dijelaskan para ulama, jika seorang keluar mani maka wajib bagi dia untuk mandi. Allahu a'lam. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba', yakni laki-laki kepada istrinya, summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu, muttafaqun alaihi. Zada Muslim wa illam yunzil. Ini terkait dengan seorang suami mendatangi istrinya, maka jika telah masuk khusyfah maka wajib bagi keduanya untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Maka yang menyebabkan mandi di sini adalah jima'nya, dan dikatakan jima' itu terjadi ketika masuk khusyfah ke dalam farj, khusyfahnya saja. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala tagtasilu, muttafaqun alaihi. Zada Muslim fa qalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadha, qala na'am, fa min aina yakunu ash-shabah. Ini jika bermimpi lalu dengan sebab mimpi tadi dia mendapati dirinya mengeluarkan mani, maka wajib bagi laki-laki ataupun perempuan yang mengalami hal ini untuk mandi. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in. Min al-janabati. Hadis sebelumnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in. Min al-janabah wa yaum al-jumu'ah wa min al-hijamah wa min ghuslil mayt. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini hadis dhaif. Dhaifkan oleh Abu Zur'ah, Ahmad dan Bukhari. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bi ibni Utsalin عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Ini mandinya seorang yang masuk Islam. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Qala akhrajahu as-sab'ah. Hadis ini zahirnya menunjukkan kewajiban atau wajibnya mandi pada hari Jumat. Wajibnya mandi pada hari Jumat. Namun kewajiban mandi ini tentunya tidak mempengaruhi kewajiban Jumat. Artinya seorang yang tidak mandi pada hari Jumat, mencukupkan diri dengan berwudu, dia pun wajib, tetap wajib sholat Jumat dan sholat Jumatnya sah. Sebagian ulama memandang bahwasanya mandi pada hari Jumat sifatnya mustahab saja, tidak sampai pada derajat wajib. Qala wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Nah, hadis ini menunjukkan bagi mereka termasuk kalangan Syafi'iyah bahwasanya makna hadis sebelumnya adalah afdaliyah saja, istihbab. Rawal khamsah wa hassanahu at-Tirmidzi. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Rawal khamsah wa hadha lafdz at-Tirmidzi wa hassanahu wassahahu Ibnu Hibban. Dari hadis ini, walaupun hadis ini dhaif, biasanya seorang dalam keadaan berhadas boleh membaca Al-Quran, bukan memegang Al-Quran. Adapun memegang Al-Quran, jumhur mengatakan tidak, tidak boleh. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda' bainahuma wudu'an. Rawahu Muslim, Zad al-Hakim, fa innahu anshatu lil'ud. Wa lil arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma' wa huwa ma'lul. Nah, hadis ini dhaif. Adapun yang sebelumnya hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Ini yani istihbabnya seorang untuk berwudu, seorang yang berada dalam keadaan junub lalu ingin tidur dianjurkan untuk berwudu. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabah yabda'u fa yaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'ri thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat ثم أفاض على سائر جسدي ثم غسل رجليه متفق عليه ولفظ لمسلم ولهما أولهما في حديث ميمنة ثم أفرغ عن فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمندل فرده وفيه جعل ينفض الماء بيده. Hadis Aisyah ini adalah menunjukkan cara atau kaifiat mandi janabah ini dengan kaifiat yang sempurna. Sekurang-kurangnya mandi janabah adalah dengan membasuh kemaluan lalu tentunya rukunnya dengan berniat lalu membasuh atau menyiramkan air ke seluruh tubuh. Adapun dalam riwayat Aisyah ini adalah kaifiat yang sempurna. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si afa anquduhu li ghusli al-janabah wa fi riwayatin wal haydah fa qala la inma yakfiki an tahthi 'ala ra'siki thalatha hasayat. Rawahu Muslim. Artinya tidak perlu mandi janabah itu bagi perempuan untuk menguraikan rambutnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Namun hukum dari hadis ini diamalkan bahwasanya seorang yang haid ataupun junub tidak boleh berdiam diri di dalam masjid dan tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali dengan sebab adanya hajat dan sekedar berlalu saja. Qala wa anha qalat kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid takhtalifu aydina fihi min al-janabah muttafaqun alaihi Zaid bin Hibban wa Taltaqiya. Ini menunjukkan bolehnya mandi suami istri dari wadah yang sama dan memasukkan tangan ke dalam wadah air. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'rati janabah fagsilu asy-sya'r wa anqu al-bashar. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Abu Daud dan Tirmizi mendhaifkan hadis ini. Wali Ahmad an Aisyata nahwahu wa fihi rawin majhul. Hadis ini hadis dhaif. Qala babu tayammum. Qala an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu bi rughbin masirata syahrin. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli wa dzakarul hadis. Lalu menyebutkan hadis ini secara lengkap. Hadis ini pertama nusirtu birugbi min masiratus syahri, ditolong dengan rasa takut pada musuh-musuhnya sejauh satu bulan perjalanan, dan dijadikan bumi sebagai masjid dan suci seluruhnya. Dimanapun didapati seorang sholat, maka dia boleh sholat di sana. Kecuali pada dua tempat. Dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu makbarah dan hamam. Demikian juga tidak bolehnya orang sholat di mabarikul ghanam, tempat pengembalaan atau kandang kambing. Mabarikul ibil. Qala wa fi hadithi Huzaifah 'inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najil ma. Adapun tambahan dari hadis Huzaifah ini terkait dengan tayamum. Wa an Ali radhiyallahu anhu 'inda Ahmad wa ju'ilat turabu li tahura. Qala wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu fa lam ajid al-ma fa tamarragtu fi as-sa'id wa kana tamarragu ad-dabbah kama tamarragu ad-dabbah thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu fa qala innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha thumma daraba bi yadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wallahi rakafaihi wa wajahahu muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslim wa fi riwayatin lil bukhari wa daraba bi kafaihi al arda wa nafakha fi ma thumma masa bi ma wajahu wa kafaihi. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan sebelumnya diriwayatkan juga oleh Muslim. Ini kayak tata cara tayamum, yaitu dengan satu dorbah untuk mengusap dua bagian, yaitu tangan atau telapak tangan dan wajah. Jika memang debu atau turab tadi tebal, maka ditiup, kemudian baru diusapkan kepada wajah, kemudian telapak tangan. Syafiah mengatakan bahwasanya bagian yang diusap dari tangan tadi pun seperti wudu hingga ke siku. Wallahu a'lam. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini rawahu Dharqutni wa sa'u a'immah waqfahu. Nah, hadis ini yang dijadikan landasan bahwasanya tayammum sampai ke siku. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'a wudu'u al-muslim. Sa'id itu sebagai wudunya muslim. Wa illam yajid al-ma' 10 sinin, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajada al-ma' falyattaqillah wal yumis sahu basharatahu Raul Bazar wa Sahwi ibn Al-Qattan lakin lakin as-sawab Dharqutni irsalahu wal Tirmizi an Abi Dzar nahwahu wasahahu wasahahu al-Hakim aidan. Hadis ini hadis sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulan fi safari fa hadarat as-salah wa laysa ma'ahuma ma'un فتيمم صعيد الطيب فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك أجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Ini tidak perlunya mengulang sholat bagi seorang yang sebelumnya tidak mendapatkan air, lalu dia sholat, lalu masih ada waktu dia mendapatkan air, maka tidak perlu untuk berwudu lalu mengulang sholatnya. Wallahu a'lam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. Hadis ini hadis dhaif. Dan boleh bagi seorang yang junub jika dia luka pada bagian yang luka untuk tidak dibasuh dengan air. Demikian juga bagi orang yang berwudu cukup dengan diusap. Qala wa Ali radhiyallahu anhu qala inkasarat ihda zandaya fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'alal jabair. Ini pada perbannya. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah, dan hadis ini hadis maudhu'. Namun prakteknya demikian. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu fi ar-rajuli alladhi shujja faghtasala famata innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'siba 'ala jurhihi khirqatun khirqatan thumma yamsaha 'alayhi 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Nah, demikian caranya mandi atau berwudu orang-orang yang ada juruh atau jirahah, luka. Rawa Abu Daud bisanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun 'ala rawihi. Qala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min as-sunnah anna la yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan thumma yatayammamu li salatil ukhra. Rawa Dharqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Ini tata cara tayamum. Tayamum itu satu tayamum untuk satu salat fardu. Namun bersama dengan sholat fardu tadi dia bisa melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Misalnya seorang bertayamum untuk sholat zuhur, maka dengan tayamumnya ini dia boleh melakukan sholat zuhur lalu sholat sunnah yang beserta dengan sholat zuhur yang lain. Adapun jika dia ingin melakukan sholat fardu yang lain, misalnya dia ingin melakukan sholat asar dan dia masih belum mendapatkan air, maka dia harus bertayamum kembali walaupun dia tidak mendapati satu yang mendapatkan wudhu, misalnya keluar angin dan semisalnya. Wallahu alam. Ini tayamum. Insyaallah kita wakaf di sini. Berikutnya babul haid sebelum masuk kitabus shalah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.